إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أعاذنا الله وإياكم منها Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembelajaran kitab Riyadhus Salihin karya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Ashraf Asy-Syafi'i An-Nawawi rahimahullah sampai kitab Adab At-Ta'am, kitab adab tentang memakan, sampai kepada bab yaitu al-amr bil akli min janibil qas'ah, bab perintah agar memakan dari tepi-tepi nampan, piring. Wa nahyu, dan larangan, anil akli min wastiha, makan langsung dari tengahnya. Sampai ucapan Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abdillah ibn Busr radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, qala kala nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun. Nabi memiliki sebuah nampan qas'ah, yuqalu laha al-ghara. Yang nampan tersebut diberikan nama al-ghara, yang elok. Elok karena putih. Putih dikarenakan, sebagian para ulama mengatakan, karena nampan tersebut sering digunakan untuk menampung susu. Atau sebagian yang lain mengatakan karena sering digunakan untuk makan lemak, sehingga bekasnya dan membekas pada nampan tersebut, sehingga diberikan nama al-ghara, yang putih. Yahmiluha arba'atu rijalin, yang dibawa oleh 4 orang. Satu nampan dibawa 4 orang. Falama abdahu atau farama abdahu wasajadu abduha. Manakala adhuhu, di sini adhuhu di sini adalah maksudnya siang waktu duha. Dan waktu duha itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah mulai dari matahari terbit tepatnya 15 menit. Itu sekitar 15 menit setelah matahari itu terbit. Itu awal waktu duha. Adapun akhir waktu duha adalah sebelum fajr atau sebelum matahari tergelincir. Kalau dihitungan dengan menit, mungkin sekitar 10 menit sebelum zuhur. Maka itu waktu duha panjang. Dan sudah seyogianya bagi kita untuk menjaga sholat duha. La yuhafadu sholat duha, tidaklah yang menjaga sholat duha itu, kecuali mereka taibun, orang-orang yang bertobat. Disifati dengan orang-orang yang suka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala mereka telah sholat duha, dan dari sini pun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh seseorang sambil menanti waktu duha duduk-duduk di masjid kemudian makan bersama kalau ada kesempatan. Wasajadu duha, setelah mereka melakukan salat duha yang mulai 2 rakaat yang paling akhirnya sampai 12 rakaat. Utiya bitilkal qath'ah, maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam didatangkan dengan nampan tersebut. Yani wa qasurida fiha faltafu 'alaiha, maksudnya nampan yang sudah diisi, yang sudah diberikan serit, seperti daging. Kemudian falama kadzaru jaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala mereka para sahabat sudah berkumpul di tempat tersebut, nampan tersebut, maka Rasulullah pun jaza duduk berlutut. Faqala, maka berkatalah A'radiyun, seorang Arab pedalaman atau orang dusun, bahasa kita mungkin orang yang dusun yang SDM-nya rendah, tidak berpendidikan. Ini A'rabi kalau bahasa Arabnya. Orang ini mengatakan, ma hadzil jilsah. Ya Rasulullah, duduk macam apa ini? Ini anjuran bagi seorang yang merasa asing terhadap suatu perbuatan, maka hendaknya bertanya. Bukan langsung memberikan vonis, wah ini duduk yang tidak sopan. Tidak demikian, tapi minta bimbingan. Ma hadzil jilsah. Ini duduk macam apa seperti ini, wahai Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha ja'alani abdan kariman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai abdan kariman. Seorang hamba yang mulia. Dan ini mereka para anbiya, sebagaimana pada kajian yang lalu, mereka para anbiya diberikan sifat-sifat yang baik-baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh, dikatakan Nuh karena orang ini sering Nuh. Nuh itu arti menangis. Lembut hatinya, gampang menangis. Maka diberikan nama Nuh, orang yang banyak menangis. Ibrahim, seorang yang awah, penyantun, penghibah, mudah merasakan penderitaan orang-orang yang menderita. Karenanya, ini Ibrahim alaihissalam, demikian pula Ismail, demikian pula para sahabat yang atau para anbiya yang lainnya. Seperti Musa, Isa, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran 'asiyan. Allah tidak menjadikan aku sebagai hamba yang kasar lagi bermaksiat. Artinya berlaku lembut. Ini Nabiuna Isa alaihissalam, seorang yang lembut sebagaimana nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam, abdan kariman, seorang hamba yang kerim, seorang yang mulia. Dan lebih-lebih lagi Allah disebutkan dalam surah Taubah tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian seorang rasul. Satu sifatnya, min anfusikum, dua dari jenis-jenis kalian, manusia, bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia. Yang selama 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang yang paling buruk sekalipun pikirannya, yang paling kotor sekalipun, sudah melihat bagaimana akhlak yang indah pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 tahun tidak pernah mendengar kalimat dusta dari lisannya Muhammad, tidak pernah mendengarkan kalimat kotor, cacian, makian selama 40 tahun sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul. Ini bukti kepada mereka bahwasanya orang ini adalah orang yang mulia. Min anfusikum harisun alaikum, semangat untuk atau azizun alaihi ma'anittum, terasa berat penderitaan yang kalian alami. Kemudian harisun alaikum, orang yang semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minin ra'ufun rahim, dan terhadap orang-orang mukmin, kaum mukminin, beliau adalah seorang yang ra'uf, penyantun, rahim, penuh dengan kasih sayang. Ini terhadap orang-orang mukmin. Jangankan kepada mukmin kafir sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap penyantun, seorang yang penghibah. Di antaranya, kisahnya banyak sekali, dipenuhi dengan kisah-kisah yang sangat hebat. Kisah-kisah yang bisa dibuktikan keautentikannya, kebenarannya, kevalidannya. Karena dibawa oleh mereka orang-orang yang adil, para ulama, dalam riwayat-riwayat mereka. Seperti kisah Tumamah ibnu Asal, dalam lafaz yang lain dikatakan namanya bukan Asal, tapi Usal. Tumamah bin Usal, manakala beliau tertahan pada suatu peperangan, kalah, karena beliau ketika itu masih kafir, musyrik, kaya, orang hebat. Rasulullah SAW ketika memenangkan peperangan, kaum wanita dijadikan tawanan, kaum anak-anak dijadikan tawanan, adapun mereka lelaki-lelakinya sama, dijadikan tawanan. Maka diikatlah di masjid, Tumamah ibnu Utsal. radhiyallahu ta'ala. Ketika diikat di masjid, ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu tidak najis. Padahal orang ini belum Islam, masih kafir, diikat di tiang masjid. Dan kalau setiap pagi Rasul bertanya kabarnya, perhatikan pemimpin kaum muslimin, Nabiunal Karim, perhatian sekali. Kaif hal ya Tumamah, ditanyakan kabarnya. Bagaimana keadaan engkau hari ini wa ya Tumamah? Khairun ya Muhammad, jawabannya kebaikan wahai Muhammad. Kemudian ditawarkan dengan kebaikan-kebaikan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Adapun hikmah kenapa diikat di tiang masjid, maksudnya supaya lihat bagaimana syiar Islam, ruku mereka, sujud mereka, qiraatul Quran mereka, sengaja biar dengar kalamullah. Dengan harapan agar hati tersentuh. Bagaimana bercandanya kaum muslimin, bagaimana muamalahnya kaum muslimin, bagaimana persatuan mereka di masjid-masjid kaum muslimin, supaya lihat sendiri, inilah Islam. Maka Rasul setiap pagi bertanya, bagaimana keadaan engkau itu mana? Maka khair, dijawaban kebaikan, sebagaimana anda lihat. Kemudian dengan ucapan, in taqtul tuqtal dzatadam, kalau kamu membunuh saya, wahai Muhammad, maka sungguh engkau telah membunuh seorang yang memiliki darah. Tapi kalau kamu bebaskan saya, maka sungguh kamu membebaskan orang yang tahu berterima kasih. Ini kata Tumamah Ibn Athan. Kemudian keesokan harinya ditanya kembali, bagaimana keadaan engkau wahai Tumamah? Jawabannya kebaikan, wahai Muhammad. Kemudian dengan ucapan yang sama, kalau kamu bunuh saya, maka sungguh kamu telah membunuh orang yang memiliki darah. Tapi kalau kamu bebaskan saya, berarti kamu telah membebaskan seorang yang tahu berterima kasih. Mintalah harta, saya akan berikan. Tidak digubris sama Rasul alaihi salatu wassalam. Pada hari ketiga, Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban Tumamah Ibn Uthal, jawaban yang sama. Ternyata ketika Rasul mendapatkan jawaban yang demikian, tidak tergerak hatinya kepada Islam, tetap di atas pendiriannya, maka dibebaskan orang tersebut. Pergi. Dibebaskan, subhanallah. Bahkan perkara yang sangat mengagumkan, sebelum dibebaskan, ada tafsir tentang keadaan mereka, para tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yufuna binadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Mereka menunaikan nazar-nazarnya. Wa yakhafun, dan mereka takut, yawman kana syarruhu mustatiran, takut kepada suatu hari di mana keburukannya merata. Hari kiamat. Hancurnya langit, hancurnya bumi, runtuhnya bangunan-bangunan, jatuhnya bintang-bintang, turunnya matahari dan bulan ditubrukkan, hancur. Itu mereka takut. Ini sifat ahlul iman. Menunaikan nazar dan mereka takut kepada adanya hari kiamat. Kemudian di antara sifat mereka ahlul jannah, Allah katakan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, mereka memberikan makanan-makanan bukan hanya sekedar makanan, tapi ala hubbih, makanan-makanan yang paling mereka cintai. Makanan-makanan yang paling mereka senangi justru disedekahkan. Tidak sebaliknya. Biasanya kalau makanan sudah mau-mau basi, baru disedekahin. Ini biasanya umumnya gak usah jauh-jauh, kita saja ya. Kita saja. Udah mau basi. Nah, kasih tetangga. Ya. Kalau mereka ahlul jannah, dan Rasul alaihissalatu wassalam yang dimaksudkan, mereka memberikan makanan ala hubbi, makanan yang paling mereka cintai. Lagi anget-anget, mereka lapar, justru duluan orang lain lebih didahulukan. Ini sifat mereka. Hubbihi, miskinan. Yang diberikan kepada siapa? Miskinan, wa yatiman, wa asir. Diberikan kepada orang-orang yatim, diberikan kepada orang-orang miskin, wa asira, dan juga kepada para tawanan. Tawanan muslim apa kafir? Tawanan itu muslim apa kafir? Kafir. Meskipun kafir, tapi tetap sifat mereka ahlul jannah, tetap memberikan makan yang paling terbaik kepada orang-orang kafir yang telah menjadi tawanan. Ini indahnya Islam. Dan contoh yang baik pada diri Muhammad SAW, kisahnya kata Ibnu Katsir, ketika makan siang, manakala Rasulullah SAW hendak memakan bersama para sahabatnya, yang pertama ditanyakan, bagaimana asira, bagaimana mereka para tawanan, sudah makankah? Maka jawabannya belum. Kalau begitu mereka dahulu yang makan. Diberikan. Makan siangnya Rasulullah bersama para sahabat. Diberikan kepada siapa? Orang kafir. Dari kalangan tawanan. Diberikan makan. Setelah mereka makan, kenyang, puas. Sisanya buat siapa? Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ini pemimpin mana yang kayak gini? Cuma Rasul alaihissalatu wassalam. Cuma Islam yang mengajarkan keindahan seperti ini. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Seorang yang sangat penyantun. Inna Allah ja'alani 'abdan kariman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku 'abdan kariman, seorang hamba yang mulia, dimuliakan. Wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan, dan aku tidak dijadikan sebagai hamba yang jabbar, hamba yang keras, tidak punya kasih sayang. Anidan, dan suka menentang. Menentang di sini, ketika sudah nampak kebenaran, ditentang. Itulah yang dikatakan anid. Maka sudah sepantasnya, bagi kita orang yang mengaku pengikut setia Rasulullah, orang-orang yang mengaku cinta kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti. Bukan semata-mata pengakuan. Saya cinta Rasul, saya pengikut setia Rasul. Bukan pengakuan, akan tetapi bukti. Bukti yang akan dipertanyakan. Maka ikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Apa yang sanggup, maka ikuti. Itulah sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Semakin orang mengikuti sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, maka semakin mulia dirinya. Sebagaimana Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan, seorang hamba itu dengan maknanya, seorang hamba akan diangkat kemuliaannya. Seorang hamba akan ditinggikan derajatnya bergantung dengan kuatnya dia di atas sunnah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jangan dipikir ucapan ini tidak ada dalil. Mereka para ulama mengucapkan sesuatu, mesti ada dalilnya. Kira-kira apa dalilnya? Wa rafa'na laka zikrak. Kami akan angkat penyebutan namamu. Nama Muhammad alaihissalatu wassalam diangkat tinggi-tinggi oleh Allah dan juga orang-orang yang mengikuti Muhammad alaihissalatu wassalam. Kariman, seorang yang mulia, bukan orang yang kasar, bukan orang yang kaku, dan bukan orang yang menentang kebenaran. Ini sifat Nabiul Karim Muhammad alaihissalatu wassalam. Tsumma qala Rasulullah, kemudian Nabi kita bersabda, kulu min hawalaiha, makanlah oleh kalian min hawalaiha, dari tepi-tepi nampan makan. Wada'u dirwataha, tinggalkan dirwahnya. Dirwah bagian pucuknya, bagian atasnya. Yubarak fiha, niscaya kalian akan mendapatkan berkah dari makanan tersebut. Rawi Abu Daud bisnadin jayyidin, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang jayyid, yang bagus. Tetapi ini komentari oleh mereka para ulama, hadis ini jayyid, bagus sanadnya, dan karena banyak riwayatnya, bahkan bukan hanya jayyid, akan tapi sahih li ghairih. Sahih disebabkan karena banyaknya jalan-jalan, jalur-jalur periwayatan. Pelajaran bisa kita ambil dari hadis tersebut, yaitu hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita akan baiknya pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang mulia, bukan seorang yang kaku lagi keras. Dan ternyata Masya Allah dicontohkan oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi, dan dicontohkan oleh mereka para ulama-ulama sunnah sampai saat ini. Mereka ketika berdakwah mengawali dakwahnya dengan kelembutan, dengan rahmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad alaihissalatu wassalam illa, melainkan rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Jadi Rasul alaihissalatu wassalam datang membawa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah mereka manusia, ajaklah mereka manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Dan asal hikmah, meskipun dikatakan wad'u syai' ala mawdu'ihi atau mawdu'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, akan tapi pada asalnya sesuatu tersebut diletakkan dengan kelembutan. Ini awal kali dakwah. Dengan cara yang lembut. Meskipun menghadapi makhluk-makhluk yang keras, kasar, tidak berpendidikan, tetap dilawan dengan kelembutan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim mengatakan, "Innallaha la yu'ti birifqi ma la yu'ti bil 'unfi wa ghairihima." Allah Subhanahu wa taala cinta kelembutan karena dia rafiq, karena Allah Maha lembut. Dia cinta dengan kelembutan dan Allah akan memberikan sesuatu kepada hamba-Nya berupa anugerah dengan sebab kelembutan. Yang anugerah tersebut tidak akan diberikan dengan sifat kasar atau yang selainnya. Berapa banyak manusia masuk Islam gara-gara Rasul. Sebagaimana tadi, Tumamah bin Utsal, manakala dilepaskan oleh Rasulullah, langsung keluar masjid mencari air mandi. Langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah. Lihat, dengan cara hikmah, lembut, tersentuh hatinya dengan perbuatan kelembutan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga mereka para sahabat dan juga para ulama menerapkan sifat kelembutan di dalam dakwah. Contoh, Imam As-Si'di, Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, sahibu tafsir, beliau ketika sedang berceramah tentang agama, kemudian ada salah seorang hadirin yang membantah dengan tidak adab. Seorang yang berkacamata. Kemudian dia mengatakan, ya Syekh, tinggalkan mikrofon. Mikrofon ini kan produknya kafir. Demikian. Tidak selayaknya bagi kita untuk mengambil daripada mereka. Cukupkan saja apa yang ada pada kaum muslimin. Ini made in kafir. Katanya. Perbuatan orang kafir. Maka tinggalkan saja. Ini kata hadirin. Maka Syekh As-Si'di tidak menggubris. Lanjutkan ceramah. Akan tapi orang ini terus mengganggu dengan ucapan, ya Syekh, ini adalah perbuatan orang kafir. Maka kita cukupkan apa yang ada pada diri kita. Enggak perlu pakai ini. Ini buatan orang kafir. Ini kata orang tersebut. Maka selesai daripada kajian, beliau As-Si'di rahimahullah mendatangi orang tersebut. Kemudian langsung mengambil kacamatanya. Setelah kacamatanya dilepas, bertanya. Sekarang bagaimana pandanganmu? Apa kata orang ini? Wah, jadi enggak jelas. Apa kata As-Si'di? Demikian pula mikrofon. Dia akan memperjelas sesuatu yang tidak jelas. Dia akan memperdengarkan sesuatu yang tidak terdengar. Dan kaum muslimah yang ada di rumah-rumah yang mereka sedang memasak, yang mereka bersama keluarga-keluarga mereka, bisa dengar zikrullah. Bisa dengar kalimatullah dengan sebab pengeras suara. Maka ambil dari mereka orang-orang kafir yang bisa menjadikan sarana untuk menebar kebaikan. Maka orang itu malu. Kacamata itu pun sama, buatan orang kafir. Kenapa kamu pakai? Demikian kata As-Si'di rahimahullah. Mana ada orang Islam bikin kacamata? Asalnya dari kafir, bukan dari muslim. Ini kelembutan. Maka orang tersebut tertanamlah kecintaan kepada Syekh As-Si'di rahimahullah. Disebabkan karena apa? Ar-rifqu, kelembutannya. Maka ini pun harus kita tanamkan. Ketika kita bermuamalah bersama masyarakat, bermuamalah bersama teman-teman sendiri, maka kedepankan sifat ar-rifqu, sifat kelembutan. Karena Allah ar-rafiq, karena Allah ar-raziq, dia maha lembut. Yuhibbu rifqa, dan dia cinta sesuatu yang lembut-lembut. Kemudian pelajaran bisa kita ambil daripada hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau adalah seorang yang mutawadhi, seorang yang tawadhu. Seorang yang tawadhu dari mana? Diketahui karena beliau makan bersama Arab Badui. Pada beliau pemimpin, penguasa kaum muslimin pada zamannya, pemimpin orang nomor satunya kaum mukminin. Ternyata kalau makan, bermuamalah bersama rakyat-rakyat jelatanya. Bahkan bukan hanya bergabung, tapi makan bersama. Kemudian, pelajaran bisa kita ambil daripada hadis yang mulia tersebut. Nah, pelajaran dari Nabi bahwasanya barokah makanan itu diturunkan di tengah-tengah makanan. Maka tidak selayaknya untuk memakan dari bagian tengahnya. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, manakala makanan tersebut bermacam-macam berjenis-jenis, sementara kalian makan berjamaah, maka kalau makanannya berjenis-jenis, sementara jenis yang kamu suka ada di tengah, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya, boleh dimakan. Jelas ya? Kalau makannya, makanannya berjenis-jenis. Demikian pula boleh makan dengan apa yang ada, nah, jauh daripada tanganmu. Misalnya, sedang berkumpul. Kemudian makanan kesukaannya ternyata jauh. Jauh daripada jangkauan tangannya. Apakah boleh untuk mengambil di tempat yang jauh? Maka jawabannya boleh. Ya. Kita masuk bab yang baru. Babun karahiyatul akli muttaki'an. Dibenci. Bab dibencinya memakan muttaki. Dengan cara muttaki. Apa itu muttaki? Nanti akan disebutkan di sini. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Beliau katakan, An Abi Juhaifah, namanya Wahab ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La akulu muttaki'an. Aku tidak memakan muttaki'an, secara muttaki'an. Ruahul Bukhari. Maksudnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, aku tidak memakan dengan cara muttaki'an. Artinya bukan petunjuk aku makan dengan cara muttaki'an. Muttaki'an itu bertelekan. Qala al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, muttaki kuna, makna muttaki di sini huwal jalis, duduk. Mut atau mu'tamidan ala wilta'i tahta, duduk yang bersandarkan di bawahnya ada bantal. Duduk di bantal. Ini pendapat beliau yang pertama. Qala wa arada annahu la yaq'ud 'ala al-wada' wal wasa'id ka fi'li may yuridu al-iktsar min at-ta'am. Akan tetapi orang ini menginginkan menyandarkan dirinya di atas bantal atau kasur matras seperti perbuatan orang yang ingin banyak makan. Bukan itu maksudnya. Bal yaq'udu mustawfizan la mustawti'an. Bahkan maksudnya orang tersebut meletakkan matras atau meletakkan bantal di bawah tempat duduknya tersebut karena untuk menunjukkan makan dengan cara tidak tenang alias gelisah. Kalau makan tidak tenang, nanti kan makannya enggak banyak. Kan demikian maksudnya. Dan itu yang dimaukan di sini. Kalau makan dengan ada bantalnya, jadi tidak nyaman. Kalau makan dalam keadaan tidak nyaman, jadi makannya enggak banyak. Itu yang dituntut maksudnya. Wa yakulu bulghah, sehingga dia makan sekadarnya saja. Hadza kalamul Khattabi, ini pendapatnya Imam Al-Khattabi. Wa syara ghairuhu ila annal muttaqi huwal ma'il ala jambih. Akan tetapi para ulama yang selain beliau mengisyaratkan dengan memaknai bahwasanya muttaqi itu adalah ma'il, condong miring, ala jambih, di apa, rusuknya, pinggangnya, artinya makannya bertelekan demikian seperti raja. Ini yang tidak dibenarkan, makan seperti itu. Karena akan memberikan dua hal yang negatif. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dua hal yang negatif, ini rusak untuk jiwa, juga rusak untuk badan. Seorang yang makan bertelekan layaknya seorang raja dengan apa, lambung di sebelah kiri atau sebelah kanan, kemudian bertelekan dengan tangannya, kemudian dia makan. Dengan makan seperti halnya seorang raja. Ini akan memberikan pengaruh. Pengaruh kepada kejiwaannya. Apa pengaruhnya? Menjadikan dirinya angkuh, sombong. Dan ini gak baik. Rusak. Seorang yang sombong itu adalah bentuk-bentuk kerusakan. Tidak dibenarkan. Kenapa dikatakan rusak? Karena nanti rusak akhlaknya. Sombong terbawa di majelisnya, sombong terbawa dalam keluarganya, terbawa kepada pergaulan bersama temannya, di kantornya, dan yang selainnya. Ini tidak baik bagi jiwa. Maka dilarang makan seperti halnya seorang raja. Dengan muttaqiyah. Ini dari sisi kejiwaan. Kalau dari sisi kesehatan badan, ini pun tidak dibenarkan. Karena lambungnya akan penuh dan berat sebelah. Tidak adil. Yang satu kosong, yang satu penuh. Ini tidak bagus untuk pencernaan. Dan sudah dibuktikan oleh mereka para dokter. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan makan dengan gaya seperti ini. Maka Nabi katakan, La akul muttaqiyan. Aku tidak makan dengan cara bertelekan layaknya seorang raja. Maksudnya bukan petunjukku, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Lantas bagaimana hukumnya? Diharamkan. Ini pendapat Syekh Utsaimin dan juga pendapat An-Nawawi rahimahullah. makan dengan cara seperti itu diharamkan, tidak dibenarkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya at-tawadhu. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha auha ilayya an tawaddu'u bainakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada diriku agar kalian itu saling merendahkan diri-diri kalian. Sebab itu Allah berfirman, wahfidh janahaka lil mu'minin, tundukkanlah, rendahkanlah diri-diri kalian lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Ini sifat kaum mukminin. Mereka adalah orang-orang yang rahmah, orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, orang-orang yang rendah hati sesama kaum mukminin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamaa bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dia. Dia di sini kata para ulama, mereka para nabi dan juga mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Bagaimana sifat mereka? Asyidda'u 'alal kufar, tegas. Keras dan tegas kepada mereka orang-orang kafir. Akan tapi ruhama bainahum, mereka saling berkasih sayang sesama mereka kaum mukminin. Di antara bentuk kasih sayang mereka mutawatirin, sebagaimana diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau makan seperti rakyat biasa, kadang jongkok, kadang berlutut, kadang duduk bersila. Ini Nabi alaihi salatu wasallam tidak sebagaimana para penguasa Kisra dan Kaisar, mereka makan dengan cara yang sangat sombong, seperti sambil dikipas oleh dayang-dayangnya, sambil bertelekan di bantal-bantal dengan rajutan emas, berhias dengan mutiara dan juga berlian. Ini raja-raja Kaisar dan Kisra. Mereka demikian. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dan juga Bukhari, Umar bin Khattab pernah dan juga Abdullah bin Mas'ud pernah menangis melihat Rasulullah dalam keadaan tidur di atas tikar. Melihat Rasul tidur di atas tikar, kemudian ketika bangun, ternyata punggungnya nyeplak bekas tikar atau balai mungkin tempat kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah. Ketika melihat Umar menangis, maka Rasul bertanya, mayabkik, matabkik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Mereka atau Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, innal qaisal wal qisra ya'ishuna kama ya'ishun. Mereka Raja Kaisar dan Raja Kisra. Kaisar, Raja Romawi. Bukan nama orang, tapi gelar. Gelar kerajaan Romawi dengan kalimat Kisra. Kalau Kaisar, gelar kerajaan bagi Raja, siapa? Persia. Kalau Tubah, itu gelar kerajaan untuk kerajaan Yaman. Najasyi, itu kerajaan Habasyah. Fir'aun, kerajaan Mesir. Itu gelar-gelar, namanya bukan itu. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Malilid dunya? Apa urusanku dengan dunia wahai Umar radhiyallahu taala anhu?" Ketika mereka para sahabat menginginkan cari kasur yang empuk, mereka ingin memuliakan nabi mereka. Mereka kaisar, mereka kafir, mereka kisra, mereka kafir. Mereka bisa hidup dalam keadaan mereka hidup yang mewah, megah karena mereka pemimpin rakyatnya. Sementara Anda Nabiullah, Anda adalah seorang yang mulia, tapi tidurnya di atas tikar dengan selai kain, sehingga nyeplak di punggungnya bekas-bekas tikar. Itu yang kami sedihkan. Maka kami ingin memberikan sesuatu yang layak untuk Anda. Maka Nabi justru menolak dengan cara yang baik. Ma lilid dunya. Apa urusanku terhadap dunia? Urusanku terhadap dunia karaqib yastadhillu bisyajarah thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang yang sedang mengendarai tunggangan. Kemudian ketika sedang menunggangi tunggangan, tiba-tiba menatap ada sebuah teduhan pohon besar. Maka aku bernaung di bawahnya. Kemudian setelah aku selesai daripada hajat tersebut, penunggang kuda tersebut selesai daripada hajatnya, istirahat di bawah naungan pohon tersebut, maka pohon tersebut ditinggalkan dan tidak dibawa. Kan demikian? Apa dibawa? Antum istirahat di halte, halte-nya antum bawa-bawa. Tidak. Demikian. Itulah dunia. Dunia itu adalah sesuatu yang menaungi Anda. Sesuatu tempat kalian istirahat sementara. Adapun ketika misi telah selesai, usia telah habis, kalian sudah beribadah kepada Allah, maka ditinggalkan dunia. Itulah hakikat daripada dunia. Ketika pergi, ditinggalkan dan tidak dibawa. Itulah dunia, perumpamaan dunia di sisi Rasulullah alaihissalatu wassalam. Inilah tawadunya Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian pelajaran selanjutnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa'an anasin. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ra'aitu Rasulullah. Kata Anas bin Malik, beliau pembantu. Pembantunya Rasulullah selama 10 tahun. Akan tapi termasuk tawadunya Rasul, manakala beliau menjadi pembantu selama 10 tahun, tidak pernah mengatakan kepada diriku, lima taf'alu kada wa kada. Ketika aku melakukan sesuatu, beliau tidak pernah mengharik dengan ucapan, kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu lakukan itu. Tidak pernah. Dan manakala aku tidak melakukan sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan, lima lam taf'al kada wa kada. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Ini sifat para juragan. Sifat para bos. Demikian, kalau melihat pegawainya tidak bekerja dengan sesuai apa yang diinginkan oleh majikan, biasanya dia akan mengatakan, kenapa kamu tidak bekerja? Kenapa kamu tidak lakukan ini dan tidak lakukan itu? Kan demikian. Dan manakala pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh majikan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa lakukan itu? Kenapa tidak melakukan yang demikian dan demikian? Kan demikian. Orang-orang yang berada di atas, majikan, juragan, demikian. Kalau enggak cocok dengan pegawainya, mesti akan marah. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah berkomentar sedikit pun, bukan setahun dua tahun, tapi 10 tahun lamanya. Berarti memang sudah menjadi perangai. Sifat Rasul alaihissalatu wassalam bukan orang yang gampang marah, bukan orang yang pemarah, bukan orang yang kasar, bahkan seorang yang pengertian meskipun terhadap pembantu. Ini pembantu. Lantas bagaimana dengan istri? Jangan ditanya lagi. Romantis. Dan insya Allah nanti akan masuk babnya. Ra'aitu Rasulullah, kata Anas bin Malik, aku telah melihat Rasulullah alaihissalatu wassalam jalisan. Duduk. Mukyan duduk dalam keadaan ikhah. Ya'kulu tamran, kemudian sambil memakan tamran, kurma kering, kurma yang sudah masak, bukan setengah matang, tapi sudah masak. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Mukyan ini maknanya ada dua. Al-mukyi kata Nawawi rahimahullah, huwa alladhi yulsiqu al-tayhi bil ardi. Yaitu seorang duduk dengan kedua tempat duduknya di tanah. Maksudnya, pantatnya langsung duduk di tanah. Wayan sibusafai, kemudian menegakkan kedua kakinya. Apa maknanya? Jongkok, iya. Mengangkat kedua kakinya seperti ini. Tempat duduknya langsung ke tanah. Duduknya seperti ini, seperti orang jongkok. Ini ik'a. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah, ik'anya itu dengan menegakkan kedua kaki, kemudian pantat duduk di tumit. Ini ik'a. Dan dua-duanya benar dipakai. Dalam bahasa Arab demikian. Duduk ik'a ada dua. Satu, langsung duduk seperti ini. Atau yang satu, duduk di atas tumit. Telapak kaki didirikan, kemudian duduk di atas tumitnya. Itu ik'a. Ini makannya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kelihatan gimana? Santun. Kelihatan tenang. Kelihatan sakinah. Kelihatan tawadhu. Kenapa duduk beliau seperti itu? Supaya cepat kenyang. Ini sifat Rasul alaihissalatu wassalam tidak suka kekenyangan. Karena orang dengan makan seperti itu, tempat duduk seperti itu adalah tempat duduk yang kurang nyaman bagi mereka orang yang makan. Sehingga diharapkan dengan tempat duduk yang kurang nyaman seperti itu, makannya tidak rakus. Artinya, makan sekadarnya saja. Yang bisa mengganjal perutnya, maka dimakan. Kalau sudah mengganjal, selesai. Itu yang diinginkan. Akan tapi sebagaimana yang sudah disebutkan pada kajian yang lalu, sekali-kali kenyang, boleh apa enggak? Boleh. Apa dalilnya? Hadis? Hadisnya apa? Boleh sekali-kali kenyang. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Kemarin kan? Dua minggu yang lalu. Sebutkan hadisnya panjang. Abu Hurairah minum susu sampai kenyang. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, lam ara maslakan. Ya Rasulullah, saya sudah enggak lihat lagi ada jalur di sini. Artinya sudah penuh isi perut saya. Dan Rasulullah SAW tetap mengatakan isyrab, isyrab, isyrab, minum, minum, minum sampai puas. Artinya kenyang. Maka kenyang sekali-kali, maka hal tersebut boleh, tidaklah mengapa. Kita masuk bab yang baru. Babun istihbabul akli bi thalathati asabi. Bab disenanginya seorang itu memakan dengan tiga jari. Dan tiga jari di sini, jari jempol, telunjuk, dan tengah. Makan dengan tiga jari. Akan tapi, makanan yang dimaksudkan dengan tiga jari di sini adalah makanan-makanan yang bisa digunakan dengan tiga jari. Seperti kurma. Bisa gak dengan tiga jari? Bisa dengan tiga jari. Apalagi? Mungkin permen, apalagi biskuit, atau makanan-makanan ringan dengan menggunakan tiga jari. Kalau nasi, berkuah lagi. Maka boleh. Boleh dengan lima jari. Lima jari boleh. Dan itu pun biasa di Yaman. Nah, bahkan kalau orang Amerika, orang Yaman, mereka gak bisa makan pakai makan nasi. Gak biasa, karena mereka makannya roti. Jadi kalau makan gini. Ini gak gini, tapi gini. Ini mereka makannya seperti itu. Dan dimaklumi, karena mereka gak biasa makan nasi, makanan mereka adalah roti. Sehingga kalau ada makanan-makanan yang bisa seorang itu menggunakan dengan tiga jari, seperti yang sudah disebut tadi, maka dianjurkan untuk makan dengan tiga jari. Cukup. Wastihbabu la'qil qas'ah wa akhdil luqmah allati tasqutu minhu wa akliha. Dan disenangi. Seorang itu la'qil qas'ah, menjilat piring. Menjilat nampan. Tempat, wadah untuk makan. Setelah makan, bersih, dianjurkan untuk dijilat. Seperti anak kecil. Ya. Ini ada anjurannya. Wa'akhdi al-luqmati allati tasqutu minhu wa'akliha. Dan dianjurkan pula untuk mengambil suapan yang jatuh. Dan ini pun makanan-makanan yang bisa diambil, kemudian dibersihkan. Kalau nasi ya sulit mungkin, satu-satu jatuh ke tanah, satu-satu dibersihin mungkin agak sulit. Maksudnya seperti kurma jatuh kena tanah, maka diambil, jangan dibuang, diambil, kemudian dibersihkan. Kemudian disunahkan untuk dimakan. Wa madhuha ba'da al-la'iq bis-sa'id wal-qadam wa ghairiha. Dan ketika makan makanan, dianjurkan juga untuk mengelapnya setelah dijilat, setelah jari tersebut yang habis dimakan dijilat, kemudian dianjurkan untuk dielap ke sa'id awal qadam, seperti kaki atau tangan. Misalkan gorengan, ya biasanya kan wah nggak ada mindil, nggak ada sapu tangan, nggak ada tisu, akhirnya ke kaki. Ini pun dianjurkan karena mereka para sahabat demikian di hadapan Nabi mereka. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Qala Nawawi rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua, Abdullah dan Abbas, bapaknya sahabian. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum tu'aman, manakala kalian, salah seorang di antara kalian memakan dengan suatu makanan, fala yamsah asabi'ah, maka hendaknya jangan dibasuh, jangan diusap kedua tangannya." Maksudnya jangan dicuci, jangan dielap kepada tisu atau mindil, sapu tangan, jangan dielap. Hatta yal'aqaha, sampai dia menjilat tangan tersebut. Dismakan, jangan langsung dicuci, tapi langsung dijilat. Auyul iqoha, atau dijilati. Beda ya. Sampai dia menjilatnya atau dijilati. Maksudnya bagaimana? Yang menjilatnya maksudnya menjilatnya diri sendiri. Kalau yang dijilati berarti orang lain. Ada pertanyaan, apakah mungkin yang demikian? Kalau menjilati wajar, harus makan dijilati sendiri. Tapi kalau dijilati apakah mungkin? Ada orang mau jilatin, ayo sunnah. Apalagi ikhwannya bengkel. Hitam-hitam. Ayo akhi sunnah, antum gak nyunah antum. Baik. Ini mungkin saja terjadi, sebagaimana dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ini pun akan terjadi bagi mereka orang-orang yang memiliki sifat rahmah, cinta, hub, mahabbah. Siapa mereka? Istri, ya, dan juga anak-anak. Nah, sini, jilat tangan Abi misalnya. Mau, anak sendiri, ya enggak? Atau kita cinta sama anak kecil, habis makan, kemudian rembes, nah kita jilatin tangan anak kita sendiri. Ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Mungkin sunnah yang matrukah. Banyak manusia meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Dan hal ini akan menumbuhkan rasa cinta dan lebih hangat. Ketika seorang sudah menjilat tangannya atau dijilati oleh orang yang dia cintai. Seperti suami dan istri. Jangan cuma ketika akad saja. Mesra ya. Suap-suapan. Masya Allah. Sudah selesai makan tangannya jilati. Punya anak satu, jilat saya sendiri. La ilaha illallah. Hendaknya dipertahankan. Yang demikian akan mewariskan kelanggengan rumah tangga dengan harmonis, mawaddah, penuh dengan kecintaan, warahmah, penuh dengan kasih sayang. Di antaranya, ketika seorang hamba mentaati Allah dan mengikuti sunnah Nabi-Nya. Di antara bentuk mengikuti sunnah Nabi, menjilati tangan sendiri atau menjilati tangan orang lain. Di antaranya, orang-orang kesayangan, istri dan juga anak-anak. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rahimahullah. Sudah isya belum? Sudah ya? Baik, ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadlu barakallahu fiikum.